بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد باب yang ke-19 ya. Babu idza lam yakunil islamu ala al haqiqati wa kana ala al istislami aw al khawfi min al qatl liqawlihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه yeah. باب apabila إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة bila Islam itu lam yakun alal haqiqah, tidak yang hakiki, tidak yang sesungguhnya. Artinya di sini terkait dengan orang-orang yang Islamnya belum sempurna. Wa kana alal istislam, dan Islamnya hanya karena berserah, menyerah, bukan sungguh-sungguh memeluk Islam, tapi karena menyerah sehingga mengikuti muslimin. Awil khauf minal qatl, atau karena takut dihukum mati. Ya, nah ini bisa jadi karena orang yang baru masuk Islam tapi masuk Islamnya terpaksa. Bisa jadi pula mencakup orang-orang munafikin yang pura-pura masuk Islam bukan karena menerima Islam tapi karena takut dibunuh, takut dihukum mati sehingga menampakkan keislaman. Ya, terkait dengan ayat ini ada penafsiran-penafsiran ulama. Sebagiannya menyebut bahwa yang dimaksud orang-orang munafik. Sebagian berpendapat yakni orang-orang yang belum sempurna dalam Islam. Ya. Fa idza kana Allah azza wa jal berfirman pada surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami aslamna, berislam. Ya, menunjukkan bahwa di sini ada perbedaan tingkatan antara al-iman wal Islam. Al-iman tingkatan lebih tinggi daripada al-Islam. Al-Islam lebih terkait dengan amal zahirah, amal-amal lahiriah. Sedangkan al-iman di samping amal-amal lahiriah, imannya juga kuat, imannya juga mantap. Ya, keyakinan batinnya kuat dan mantap. Ya. Sehingga seseorang yang baru perhatian dengan amal lahiriah sementara imannya belum kuat, dianjurkan mengatakan aslamna, belum dikatakan amanna, begitu. Fa idza kana 'ala al-haqiqah, maka apabila Islam itu hakiki, yang sungguh-sungguh, maka itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, inna dina indallahi al-Islam, Islam yang sempurna. Sesungguhnya agama di sisi Allah Azza wa Jal hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu. Dan siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu al-Yaman. Ya, Abu al-Yaman sudah kita lewati. Siapa namanya? Man ya'rif? Al-Hakam bin Nafi'. Hadis yang ke-14. Al-Hakam bin Nafi', thiqatun thabt. Ya. Antum lihat kasih isyarat hadis yang ke-14. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala akhbarana Shu'aib. Man huwa Shu'aib? Mu'ad, tahu Shu'aib siapa? Ta'arif man huwa Shu'aib? Ya, Zaki, man huwa Shu'aib bin Abi Hamzah, thiqatun hafid, ya, atau thiqatun thabit. Lewat, sering lewat hadis yang keberapa? Ya, dulu hadis yang ke-7. Thiqatun abid, thiqatun abid. Qala Ibn Ma'in min athbatin nas fi Zuhri. An Az-Zuhri, man huwa Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Hafid. Naam, Al-Fiqah Al-Hafid Al-Faqih Muttafaqun ala jalalatihi أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. أخبرني عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. ini ثقةٌ ثقةٌ أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقةٌ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد رضي الله عنه, يعني سعد بن أبي وقاص صحابي جليل. سعد أبي وقاص صحابي جليل, أحد العشرة المبشرين بالجنة, salah satu dari 10 sahabat yang diberitakan masuk ke dalam al-jannah. سعد بن أبي وقاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. Bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم a'ta rahtan, beliau memberi rahtan, rahat yakni sejumlah orang, biasanya kurang dari 10, ya, 1 sampai 10, angka seputar bilangan tersebut disebut ar-rahat. Bahwa Nabi SAW a'ta rahtan, memberi sekelompok orang, wa sa'adun jalis, dan Sa'ad ketika itu duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberi seseorang, taraka rajulan, tidak memberi kepada seseorang. Huwa a'jabuhum ilayya, kata Sa'ad, padahal orang itu a'jabuhum ilayya, orang yang paling saya kagumi. A'jabuhum ilayya, orang yang paling saya kagumi. Yani di antara orang-orang itu, orang ini yang saya paling kagumi. Tapi justru Nabi tidak memberi orang tersebut. Faqultu ya Rasulullah, ma laka an fulan, fawallahi inni la'arahu mu'mina. Ya Rasulullah, mengapa engkau, ada apa engkau ya Rasulullah dengan fulan? Yani kenapa engkau tidak memberi fulan? Wallahi demi Allah, inni la'arahu mu'mina, sungguh aku melihat orang itu sebagai seorang mukmin. Faqala, maka Nabi mengatakan, au musliman, atau justru seorang muslim. Fasakattu qalila, maka aku pun diam sejenak. Tsumma ghalabani ma'alamu minhu, kemudian setelah duduk sejenak, ghalabani, menguasai aku, ma'alamu minhu, apa yang ku ketahui tentang orang itu. Yani Sa'ad tetap melihat orang ini orang yang baik, orang yang paling dia kagumi di antara orang-orang yang diberi tadi. Maka kata Sa'ad, fa'udtu limaqalati, maka saya kembali berkata, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, fakultu malaka an fulan, fawallahi inni la'arahu mu'mina. Ya Rasulullah, ada apa engkau dengan fulan? Yani sekali lagi beliau bertanya, kenapa anda tidak memberi fulan? Fawallahi inni la'arahu mu'mina, demi Allah saya melihat dia sebagai seorang mukmin. Faqala, maka Nabi menjawab lagi, au muslima, atau bahkan dia seorang muslim. Tsumma ghalabani ma'alamu minhu fa'udtu limaqalati, kemudian menguasai aku lagi apa yang ku ketahui tentang orang ini. Orang ini sebatas yang saya tahu betul-betul orang yang baik. Fa'udtu limaqalati, maka saya kembali lagi pada ucapan saya bertanya lagi. Wa'ada Rasulullah, dan Rasulullah kembali menyatakan yang sama, au muslima, atau dia justru seorang muslim. Tsumaqal, kemudian Nabi mengatakan, ya Sa'ad, inni la'uti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Wahai Sa'ad, inni la'uti ar-rajul, sungguh aku benar-benar memberi seseorang, wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu, sementara selain dia lebih saya sukai dari dia. Saya memberi seseorang, sementara orang yang lain justru lebih saya sukai. Yani ada orang yang saya tidak beri, padahal justru dia lebih saya sukai. Ya, orang yang saya beri justru kurang saya sukai dibanding yang saya beri. Ada yang seperti itu. Artinya tidak selalu orang yang diberi artinya lebih disukai daripada yang tidak diberi. Ya. Ya Sa'ad inni la'utir rajula wa ghairu ahabu ilayya minhu. Wahai Sa'ad, sungguh aku memberi seseorang dan yang lain padahal lebih saya sukai daripada dia. Mengapa? Khasyyata an yakubbahu Allahu finnar. Karena khawatir Allah Azza wa Jal menelungkupkan dia ke dalam neraka. Khasyyata an yakubbahu Allahu finnar. Karena khawatir Allah Azza wa Jal akan menelungkupkan dia ke dalam neraka. Ya, jadi bisa jadi seorang tidak diberi karena apa? Kekhawatiran kalau diberi justru menjadi ujian bagi dia, tidak membuat dia semakin baik, tapi justru dia terlena sehingga akhirnya bisa masuk dalam neraka disebabkan karenanya. Ya. Baik. Hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad mengatakan wallahi inni la arahu mu'mina, Nabi mengatakan au muslima. Demi Allah ya Rasulullah, saya melihat dia sebagai seorang mukmin. Mukmin, ya. Nabi katakan atau justru seorang muslim. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara apa? Mukmin dan muslim. Ada perbedaan antara mukmin dan muslim. Dan nampak di sini perbedaan apa? Tingkatan. Karena Sa'ad melihat orang itu a'jabahum ilaih, orang yang paling beliau kagumi, dan beliau katakan mukmin. Berarti istilah mukmin istilah yang tinggi, punya pengertian kedudukan yang tinggi, orang yang sangat beliau kagumi. Tapi Nabi menyebutnya awam muslim atau justru seorang muslim, menunjukkan tingkatan lebih rendah. Istilah Islam muslim tingkatan lebih rendah di bawah mukmin. Nah, jadi ini seperti yang tadi kita katakan, bahwa seorang muslim dia muslim dalam arti Islamnya sah, tapi kadar keimanannya masih rendah. Kadar keimanannya yakni cukup untuk keabsahan Islamnya dia. Kadar keimanannya cukup untuk keabsahan Islamnya dia. Yang menonjol pada dia adalah masih amal lahiriah, sholat, zakat, puasa. Imannya ada, tetap ada imannya. Bukan berarti tidak ada iman, cuma imannya adalah al-qadrul ladhi yasihhu bihi islamuhu. Imannya adalah biqadri alladhi yasihhu bihi islamuhu. Imannya sekadar membuat sahnya Islam itu. Ini muslim, disebut muslim. Adapun mukmin tingkatan yang lebih tinggi, ya. Dia di samping amal zahirah, amal lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, dia pun punya iman yang kuat, yaitu imannya sudah mencapai al-qadru al-wajib, ya, kamal al-wajib, kesempurnaan yang mesti dia tunaikan. Ya, imannya sudah kuat, sudah tinggi, sudah sempurna, yakni yang wajib sudah dia laksanakan, keimanan yang wajib dia penuhi. Nah, kemudian Kemudian Al-Bukhari rahimahullah mengatakan wa rawahu Yunus wa Salih wa Ma'mar wa ibn akhi az-Zuhri 'an az-Zuhri. Yunus di sini Yunus bin Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili. Wa Salih Salih bin Kaysan. Salih yani Salih bin Kaysan. Wa Ma'mar Ma'mar yani Ibn Rashid Al-Azdi. Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Ma'mar Ibn Rashid Al-Azdi. Baik, ini ketiganya pernah kita lewati pada hadis yang panjang, hadis yang ketujuh. Ya, kisahnya Abu Sufyan dengan Herakl. Akhir hadis, warawahu Salih bin Kaysan. Salih bin Kaysan, thiqatun thabtun faqih. Salih Kaysan al-Madani, thiqatun thabtun faqih. Akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Yunus bin Yazid al-Aili, thiqatun illa anna fi riwayatihi 'an az-Zuhri wahman qalila. Akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Ya, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi, thiqatun thabtun fadil. Akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Ya, ini mutaba'at dari para rawi tersebut. Baik, jadi di sini ditambah Ibnu Akhi az-Zuhri. Ibnu Akhi az-Zuhri, Allah alam, saya belum menemukan, ya saya lihat di Fathul Bari cuma belum sempat ketemu ini namanya siapa. Nah, insyaallah lain waktu kita lihat Ibnu Akhi az-Zuhri. Baik, jadi di sini hadis ini yang al-usul yang pokok adalah hadis yang kita baca dengan sanad Abu Yaman, kemudian Shu'aib bin Abi Hamzah dari az-Zuhri. Ya, ini yang pokok. Kemudian ini ada mutaba'at, ya. Warawahu Yunus, ini mutaba'at bagi hadis atau sanad di atas. Berarti yang meriwayatkan dari Zuhri berapa? Yang pertama dari Shu'aib. Ya, kemudian Yunus, Salih, Ma'mar, Ibnu Akhi az-Zuhri. Ya. Kemudian Shu'aib. Berarti ada lima. Ya, ada lima ar-ruwat. Ada lima ar-ruwat, lima para rawi, semuanya meriwayatkan dari az-Zuhri.